Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأخواتي في الله أيها المستمعون الكرام والمشاهدون para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang saya muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian pembelajaran bahasa Arab jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu tentang al-marfu'atu min al-asma. Safha al-khamisa asyara, yaitu halaman 15 dari jilid ketiga. Al-marfu'atu min al-asma atau al-asma'ul marfu'ah, yaitu isim-isim yang marfu. Ini sebetulnya pengulangan pembahasan yang terdapat dalam jilid yang pertama maupun jilid yang kedua. Paling tidak ini mengingatkan kembali kepada kita tentang bahasan-bahasan ini, supaya maklumat ini senantiasa sabita, rasikha fi adhanina, betul-betul sabit, kuat dalam ingatan kita. Dan ini untuk memudahkan bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah selanjutnya. Dan insyaallah dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan di dalam, terutama untuk membaca kitab-kitab berbahasa Arab, minimal kitab-kitab yang sederhana, insyaallah sudah mampu insyaallah untuk membacanya. Baik, kita langsung saja. Halaman 15 itu bisa dibuka kembali pelajaran kita, yaitu al-marfu'atu minal asma'i, yaitu isim-isim yang marfu. Nanti selanjutnya ada nanti al-mansubatu minal asma' atau al-asma'ul mansubah, yaitu isim-isim yang mansub. Nanti ada juga al-majruratu minal asma' atau al-asma'ul majrura, isim-isim yang majrur. Baik, ada baiknya kita masuk langsung kepada bab pertama atau bahasan pertama, al-marfu'atu min asma. Ini ada beberapa isim-isim yang marfu. Kita lihat di layar TV Roja. Di situ termaktub rakam wahid wasnain, nomor satu dan nomor dua. Ini di antara isim yang marfu adalah al-mubtada'u wal-khabaru. Al-mubtada ini yang pertama, yang kedua al-khabaru, khabar. Mubtada maksud martabat, dan mubtada dalam bahasa kita adalah subjek, ya. Ya, yaitu isim yang terletak di awal kata, maka dikatakan mubtada. Dari kalimat ibtada'a yabtadi'u ibtida', itu permulaan. Karena ini, mubtada ini atau subjek ini, hukum asalnya adalah dia terletak di awal. Walaupun nanti ada beberapa tempat atau beberapa keadaan dia diakhirkan. Diakhirkan bisa diakhirkan dalam pengertian apa harus diakhirkan, dan juga bisa dalam pengertian boleh diakhirkan, boleh di awal. Nah, yang jelas mubtada atau subjek ini adalah isim yang marfu. Lihat kita contoh situ, ada contoh Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Nah, mubtada di sini adalah kalimat Allah. lafzul jalalah, Allahu akbaru. Nah, pelengkapnya atau predikatnya itu pelengkap adalah kata akbaru. Itu pelengkapnya. Kedua-duanya hukumnya sama adalah marfu. Maka dikatakan termasuk isim yang marfu. Nah, Allahu akbaru, Allah itu lafzul jalalah, itu isim marfu. Apa tanda rafaknya? Alamat rafi dhammah. Tanda rafaknya adalah dhammah. Nah, karena dia lafaz ini adalah isim mufrad. Sedangkan pelengkapnya itu khabar akbaru. Nah, ini akbaru, ini sebagai pelengkap, maknanya adalah Allah maha besar. Jadi akbaru marfu, tanda rafaknya dhamma. Karena dia juga isim mufrad. Nah, bisa kita contohkan dalam bentuk kalimat lain. Kita berikan contoh dalam kalimat lain. Misal, masalan, al-masjidu wasi'un. Al-masjidu wasi'un. Atau al-masjidu kabirun. Nah, kata-kata al-masjid, al-masjidu itu mubtada subjek. Hukumnya marfu. Oleh karena itu, kita tidak bisa baca al-masjidah. Al-masjidah kabirun. Tapi al-masjidu kabirun. Nah, sementara pelengkapnya adalah kata kabir. Kabirun. Itu pelengkap. Tanda rafaknya dhamma. Nah, itulah contoh mubtada dan khabar. Nah, mubtada khabar tidak selamanya dalam bentuk mufrad atau tunggal. Tidak selamanya. Oleh karena itu, kalau mubtada'nya dalam bentuk musanna, tentu tanda i'rabnya tidak sama dengan tanda i'rab ketika dia mufrad. Demikian juga nanti jama'. Kita berikan contoh. Ta'ana sa'aktum ala sabura. Kembali kepada al-masjid. Al-masjidu, bismillah. Nah. Al-masjidu kabirun. Nah, ini mubtada'. Mubtada'un. Nah, ini khabar. Pelengkap. Khabar itu pelengkap. Mubtada'un dan khabar. Tapi kita contohkan dalam bentuk musanna. Dalam bentuk musanna. Nah, fadli akh. Jidani. Naam, sahih. Al-masjidani. Nah, al-masjidani. Kabirani. Sahih. Kabirani. Al-masjidani kabirani. Al-mubtada' masjidani. Kabirani khabar. Tapi ma'alamat rafi, apa tanda rafa di sini? Alif. Nah, ini tanda rafanya. Kenapa? Kok alif bukan harakat? Limadha? Li'annahu ismun musanna. Karena dia ini adalah isim musanna, isim yang menunjukkan dua. Nah, khabarnya adalah kabiran, juga musanna. Karena mubtada'nya musanna, maka pelengkapnya juga harus musanna. Demikiannya, ketika mubtada subjeknya mufrad, fa khabaruhu mufrad kadzalik, maka khabarnya harus dalam bentuk mufrad. Tapi misal akhar, hadza musanna. Tapi al-an jama', ma jam'ul masjid? Ha. Al-masajid. Naam, al-masajidu. Oh, naam. Limadha masajidu? Walaysa al-masajida? Li'annahu mubtada. Karena dia mubtada, maka hukumnya marfu. Ma'alat rafi, apa tanda rafa di sini? Dhamma. Limadha? Li'annahu jama' taksir. Arti jama' taksir? Jama' yang tidak beraturan. Jama' yang tidak beraturan. Iya. Karena masjid, perhatikan masjid ini masajid. Mana enggak beraturannya? Ada sisipan. Yaitu huruf alif. Berarti tidak lagi sama seperti isim mufradnya. Isim mufradnya terdiri dari 4 huruf. Mim, sin, jim, dal. Mufradnya. Ketika jama' khamsah. Ahruf. Mim, sin, alif, jim, dal. Ada sisipan alif. Berarti dikatakan jama' taksir, jama' yang tidak beraturan. Nah, al-masajidu. Mada kafinakul? Kabi. Hayya. Kabiratun. Nah, kabiratun, masjid itu apa? Besar. Nah, di sini pelengkapnya kok tidak dijamakkan? Limada? Karena untuk jamak taksir ghairu aqil. Ghairu aqil itu dihitung sebagai muannats. Nah, karena dia ghairu aqil, tidak berakal, ini kata benda, bukan manusia, maka pelengkapnya cukup dalam bentuk mufrad muannats. Dalam bentuk mufrad muannats. Jadi al-masajidu kabiratun. Unzur, hadha khabar marfu. Ma'arat rafi? Dhamma. Liannahu isimu mufrad. Ini hadha al-masajidu kabiratun. Tahib. Misal akhar. Na'ti bi. Misal akhar. Al-muwazzafun. Mana al-muwazzafun? Pegawai. Naam, para pegawai. Taib, al-muwazzafuna. Al-muwazzafuna, para pegawai itu. Nah, ini mubtada. Kita jadikan mubtada, subjek. Hukumnya marfu. Mana trafi? Wow. Terafanya wow. Limada? Di'anuh min jama' mu'annas. Nah, jama' mudhakar salim. Apa arti salim? Selamat. Selamat. Selamat, fid dunia wal akhirah. Beraturan. Nah. Ini arti beraturan. Arti selamat dari apa? Bentuk perpecahan. Ya, kalau bahasa Indonesia adalah apa? Beraturan. Nah, kita lihat kenapa kok beraturan? Karena mufradnya adalah muwazzafun. Mufradnya apa? Muwazzaf. Ini beraturan. Kan beraturan kan? Nah, buat beraturan ini. Nah, pertamanya mim. Waw, wa, fa. Nah, ini tunggalnya. Nah, kemudian penambahan waw dan nun. Ini harfani za'idani. Penambahan huruf waw dan nun, ini huruf tambahan sebagai menunjukkan jamak. Jamak untuk yang apa? Enggak apa? Untuk laki-laki. Namanya jamak mudzakkar salim. Jamak beraturan untuk laki-laki. Untuk laki-laki, maka penambahan waw dan nun. Nah, al-muwazzafuna, tanda rafaknya apa? Waw. Nah, al-muwazzafuna. Kenapa muwazzafuna? Umpamanya giat, gerajin. Nasyitun. Nah, nasyituna. Nah, ini nasyituna. Hadha khabar. Nah, khabar. Kena khabar mubtada ini, jama' berakal, maka khabar juga harus dalam bentuk jamaah. Ini khabar. Ma'ruf terfi, apa tanda rafaknya? Wow. Kenapa? Karena dia dalam bentuk apa? Jamaah mudhakar salim. Taib. Misal akhar. Al mudarrisat. Al mudarrisatu. Nah, coba sempurnakan dulu. Ayo. Sempurnakan ini kalimat ini. Al-mudarrisatu. Apa arti mudarrisat? Pengajar, guru. Hah? Guru perempuan. Guru perempuan. Ini apa bentuknya ini? Jamak mu'annas salim. Yaitu jamak plural salim beraturan mu'annas untuk wanita. Nah, karena apa? Karena mufradnya. Apa mufradnya? Mudarrisah. Mudarrisatun. Nah, ini dikatakan salim kenapa? Beraturan. Mim. Harakatnya sama, mudar. Tidak berubah. Dal, ra. Ra-nya sama harakatnya. Sin, fathah. Ini, ta ini bukan ta asli. Perhatikan, ta ini apa? Ta za'idah, tambahan. Sebagai tanda bahwa perempuan. Asal kata adalah mudarris. Nah, ini asal kata mudarris. Guru. Nah, kalau dia menunjukkan perempuan, maka ditambahlah ta marbutah. Sebagai menunjukkan bahwa guru itu guru wanita. Tapi huruf aslinya adalah mim, dal, ra, sin. Itu huruf asli. sedangkan ta ini ta marbutah. Kalau begitu kita lihat, nah ini kan itu huruf asli kan? Ini lam, alif lam ini tambahan ini. Nah aslinya mim, kan sama ini, beraturan ini. Beraturan di sisi harakat, beraturan di sisi apa? Susun hurufnya, tidak berubah. Maka dikatakan jamak salim. Kemudian mu'annas, karena ini untuk wanita. Nah kalau dia untuk wanita, apa? Tambahan alif dan ta maftuha. Mudarisat al-muslimat, al-mu'minat, as-sa'imat, az-zakirat dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini marfu. Apa tanda rafaknya? Dhammah. Li'annahu jamak mu'annas salim. Baik. Kamil, kamil. Sempurnakan. Al-mudarisatu al-mahiratu. Mahiratun ahsan. Baik, mahiratun. Nah, mana mahirat? Mahir. Baik, mahiratun. Nah, ini apa? Kenapa dijamakkan ini? Kok enggak dijamakkan? Ini kenapa dijamakkan? Karena dia akil. Nah, ini akil. Akilan ini berakal. Nah, kena orang. Makanya jamak apa? Pelengkapnya, khabarnya harus dalam bentuk jamak al-mudarrisatu akilat. Apa? Al-mudarrisatu mahirat. Nah, ini di antara contoh mubtada dan khabar sama hukumnya sama yaitu apa? Sama-sama marfu. Adapun tanda rafa tergantung bentuk kata. Tergantung bentuk. Kalau dia isim mufrad, tanda rafanya dhamma. Kalau dia isi, apa jamak taksir, tanda rafanya dhamma. Kalau jamak mudzakkar salim, tanda rafanya waw. Jamak muannats salim, tanda rafanya apa? Dhamma. Dan masih banyak bentuk-bentuk kata lagi. Baik. Baik, antum bisa kasih. Baik, kita kasih. Baik, para peserta. Baik. Jazakallah khair atas penjelasan dan apa yang diserangkan oleh Ustaz Masud tentang marfu'at minal asma atau isim-isim yang di marfu'. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan jilid yang ketiga di kitab Darussulugha al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Yang berikan kesempatan bagi para pendengar, Anda bisa membuka di halaman 15 jilid yang ketiga, dan bagi Anda yang belum memiliki bukunya, Anda bisa melihat di layar televisi bagi Anda yang memiliki akses TV Roja. Dan kita berikan kesempatan bagi Anda untuk berinteraktif secara langsung. Halo, Om Ihsan. Naam. Baik. Naam, Masya Allah. Tafadhali Om Ihsan. Naam. Talhati misal mubtada wal khabar fil jumlah mufidah ni. Mubtada wal khabar. Al-baytu kabirun. Al-baytu kabirun. Terjemah. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Nah, al-baytu atau bayti kabirun. Rumahku besar. Rumahku besar. Betul kan? Sahih? Oh, sahih. Sahih? Inna insyaAllah. InsyaAllah. Sahih min haithul jumlah. Sahih min haithul waqih. Ha? Nah, nyata insyaAllah benar. Taib. Taib, mungkin... تأتي نبي مثل آخر مثلا ليس اسم مفرد ممكن مثنى والجمع أو أي اسم نعم kata itu aja tadi ya nggak apa-apa albaytu kabirun albaytani kabirani albaytani kabirani طيب mana tanda rafaknya alif alif طيب albuyutu kabiratun. Al-buyutu kabiratun. Baik, apa artinya? Rumah-rumah itu besar. Rumah-rumah itu besar. Baik, jayid. Buyut ada jama' jama' taksir. Jama' taksir. Daripada baitun. Baitun. Baitun buyut. Nah, lihat itu apa? Nah, ini dikatakan jama' taksir. Tidak beraturan. Enggak beraturan di sini apa ini? Enggak beraturan ini? Dari sisi harakatnya enggak beraturan, hurufnya enggak beraturan, ada huruf apa sisipan. Iya kan? Sisipan. Tay ana sa'aktub ini. Kena. Nah. Tay baitun. Naam. Naam. Tsumma baitani. Buyut. Nah, dalam jamak taksir ini. Buyut, buyut. Naam. Buyutun. Buyutun. Tay min haitsu harakat. Nah, baitun. Bah maftuha ya sakinah thumma ta maftuha nah baitun kalau huruf akhir jadi masalah harakannya tergantung kedung irabnya yang penting harfu bai nah tun nah ini buyut banya dhamma, ianya madmuma. Nah, kemudian ada huruf sisipan lagi, waw. Maka dikatakan jamak, taksir jamak yang tidak beraturan. Tapi al-buyutu kabiratun. Taib. Taib, ana as'al ini. Taib, hati misal fi jumlah ismiyah haitsu fiha asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Naam, asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Kemarin asmaul khamsah ya Ustaz. Fa kafi. Enak. Mas, ya sudah lupa. Nasid. Taib ana abuka, ya akhuka. Taib coba kalimat abu ya. Abu dalam bentuk kalimat ya. Abu Bakrin. Naimun. Abu Bakrin. Taib, masalah anak Usaid. Abu Bakrin Sahabiyun Jalil. Naam. Taib, Abu Bakrin Sahabiyun. Bakrin. Sahabiyun Jalilun. Jalilun. Naam. Sahabat yang agung, mulia. Taib, Abu Bakar, Abu Bakr Sahabiyun Jalil. Taib, aina mubtada? Abu. Sahih. Abu mubtada. Ma alam trafi tanda rafa'nya? Waw. Iya. Li'annahu asmaul khamsah. Kalau Bakarnya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Itu cara menguraikan apa jabatan kata ya. Sebetulnya semua ini sebagai subjek, Abu Bakar itu sebagai mubtada. Nah ketika diuraikan jabatannya per kata, jadi Abu mubtada marfuun, coba Arab. Nah ini kan dia senang Arab kan, coba. Nah. Abu mubtada marfuun. Nah. Alamatu rafi alwaw niabatan anil dhamma. Anil dhamma. Liannahu min asma'il khamsah. Wahuwa mudafun. Bakrin mudafun ilai. Naam. Majrurun. Majrurun bil kasri. Naam, majrurun wa alamatu jarihi al kasri. Alamatu jarihi. Naam, kasratun zahiratun fi akhirihi. Taib, sahabiyun. Sahabiyun. Khabar mubtada. Naam, khabar mubtada marfu'un wa alamat rafi'i fi akhirihi dhammatun zahiratun fi akhirihi jalilun na'tun marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirihi. Masyaallah. Tayyib, barakallahu fiik, jazakallahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ummu Ihsan di Keranggan dan segala khair atas contoh-contoh yang diberikan. Barakallahu fiik. Kami memberikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di layanan telepon 021-823-6543 halaman 15. Anda bisa memberikan beberapa contoh atau misal dari isim-isim yang rafa atau marfu'atil min al-asma. Silakan di 021-823-6543. Taib. Sebelum kita angkat kembali, mungkin bisa dijelaskan ada beberapa pertanyaan yang mungkin baru mempelajari penjelasan secara ringkas makna marfu itu, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ini istilah ya, istilah di dalam ilmu nahu. Nah, dalam ilmu nahu, marfu, kalau kembali kepada makna lughawi itu, marfu itu kan diangkat. Jadi diangkat, kalau mansub ditegakkan. Assalamualaikum. Nah, tentu bukan itu yang dimaksud. Jadi yang dikatakan marfu adalah isim yang berharakatkan dhammah. Jadi isim yang berharakatkan dhammah, maka dikatakan isim marfu. Jadi isim yang berharakat dhammah adalah dikatakan isim marfu. Itu nanti ada nanti tanda selain dhammah, maka dikatakan far'iyah. Tapi tanda asli rafa adalah dhamma. Ini sudah kita bahas. Ya. Jadi kalau isim yang berdhamma berarti isim itu isim marfu. Ya. Demikian. Arti marfu dirafakan itu dhammahkan. Baik. Ya. Kita akan kembali pertanyaan Afan, pendengar dan pemirsa berikutnya yang ingin ikut bergabung. Ada Ade Ayu di Kediri. Silakan Ade Ayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka? Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Baik, tafadhali ya. Naam. Ana Ustaz. Naam. Tidak punya bukunya. Kasih contoh. Dalam bentuk kalimat sempurna yaitu jumlah ismiyah yang terdiri pada mubtada dan khabar. Mubtada wal khabar. Naam. Al-madrasatu saghiratun. Al-madrasatu kabiratun. Sahih. Saghiratun. Saghiratun. Saghiratun. Naam. Sahih. Al-madrasatu saghiratun. Terjemahnya? Terjemahkan? Madan sekolah itu kecil. Naam. Sekolah itu sangat kecil. Nah, sekolah itu apa? Kecil. Kecil. Iya. Mana tanda rafa' di situ? Dhammah. Dhammah. Nah, kalau dhammah berarti isim ini katakan isim marfu. Marfu. Karena ada dhammah harakatnya. Tapi dhammah ini bukan di awal atau di tengah, tapi di akhir. Ya. Karena itulah tanda i'rab di akhir. Maka dia kata isim marfu. Iya. Kemudian khabarnya mana? Saghiratun. Saghiratun. Iya. Marfu, apa tanda rafaknya? Dhammah. Dhammah. Jadi saghirah ini juga isim marfu, tanda rafaknya dhammah. Dhammah. Iya. Memang sulit untuk kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang apa? Kenapa? Karena kita tidak punya bahasa yang sepadan. Iya. Tidak punya bahasa yang sepadan. Kenapa enggak punya bahasa yang sepadan? Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada harakat masalahnya. Tidak ada harakat, berarti tidak ada istilah. Nah, yang ada itu hanya dalam bahasa Arab. Ya. Jadi untuk memudahkan pemahaman, terutama bagi pemula, isim marfu adalah isim yang berharakat dhammah di akhir. Nah itu kan isim marfu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu isim marfu. Iya. Isim marfu. Iya. Baik. Bisa contoh lain? Al-mudarrisu alimun. Al-mudarrisu alimun. Terjemahnya? Guru itu pandai. Nah, guru itu pandai. Pandai. Guru itu, ya, alim. Mengetahui. Al-mudarrisu alimun. Ini isim marfu. Kedua-duanya marfu. Apa tanda rafaknya? Dhammah. Dhammah. Betul. Kenapa? Karena dia isim? Mufrad. Isim mufrad. Coba kasih contoh dalam bentuk musanna. Menunjukkan dua. Al-maktabani. Kabirani. Al-maktabani kabirani. Al-maktabani jadidani. Baik, coba diartikan. Kedua meja itu besar. Nah, dua meja itu besar. Al-jadidani baru. Iya. Baru. Nah, ini juga isim marfu. Apa tanda rafaknya? Alif. Alif. Nah ini tidak sama dengan isim mufrad tanda rafaknya. Nah, ini tanda rafaknya adalah alif. Berarti tanda far'iyah. Bukan tanda asli. Pengganti daripada dhamma. Nah, kenapa? Karena dia isim musanna. Musanna. Iya. Baik. Jamak? Silakan betul jamak. Taksir al-muzakar sama anak salim Ustaz. Ta'ala masyidi. Terserah. Al-majallatu jadidatun. Al-majallatu jadidatun. Masya Allah. Jadidat. Sahih amu khatai ya. Al-majallatu jadidatun. Sahih. Sahih. Naam, sahih. Nah, al-majallatu. Apa arti coba terjemahkan? Majalah-majalah itu baru. Nah, majalah-majalah itu baru. Sahih. Al-majallatu jamaknya al-majallat. Iya, al-majallatu jadidatun. Baik, saya tanya, bentuk apa itu majallat? Mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Betul, itu jamak beraturan untuk menunjukkan perempuan. Iya. Tentu perempuan di sini bukan hakiki. Iya. Jadidatun. Khabarnya apa? Kenapa khabarnya jadidah ditunggalkan? Dimufrokan? Kenapa enggak dijamakkan? Karena majallatun jamak dari isim ghairil aqil. Ghairil aqil. Tapi betul. Karena majallah itu kata benda yang tentu enggak berakal. Ya, maka khabarnya cukup dalam bentuk mufrok tunggal. Tapi masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz, nah, ini mau tanya, ini kan katanya kalau seandainya belajar bahasa Arab itu harus ada yang diajak bicara. Sedangkan di rumah saya tidak ada yang bisa diajak berbicara dengan bahasa Arab, gimana Ustaz? Sekian Ustaz. Ayah, afwan. Jazakallah khair. Iya, kok enggak? Iya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Adik Ayu. Iya. Silakan. Iya, memang bahasa Arab kalau supaya bisa aktif dan cepat itu harus ada orang kita lawan berbicara. Ya, kalau tidak pergunakan media yang ada. Ya, media yang ada. Minimal kita sering membaca. Ya, membaca apakah bacaan yang hiwar ya, terutama. Ya, kalau tidak ya seperti ini. Nah, silakan ya, ya. Apa? Iya, berbicara bahasa Arab, insyaallah saya akan apa? Layani semampunya ya untuk mendukung. Baik. Nah, selanjutnya khabar itu kan bermacam ya. Baik. Kita ya. Terima dulu satu telepon saja. Ya. Baik, tafadhol. Ada Pak Indra nah. Di Jambi. Silakan nah. Pak Indra. Ya. Nah, fadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, tafadhol ya Pak Indra. At-talibu jadidun. At-talibu jadidun. Terjemahkan sekalian supaya yang mendengar juga tahu, mungkin ada yang baru belajar. Belajar ya? Itu baru. Taib. Jadi at-talibu murid itu baru. Belajar itu baru. Taib. Marfu ya. Dan rafanya apa? Dhamma. Dhamma. Betul. Iya. Mm-mm. Contoh lain? Contoh lain. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Masya Allah. Apa artinya? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Nah ini marfu juga, tanda rafanya dhamma ke di semua. Coba dalam bentuk musanna dan jamak. At-talibani jadidani. Jadidani. Musanna. Baik. Contoh lain? Coba kata-kata tajirah tadi, at-tajiru jadikan musanna. Tajirani. Tajirani. At-tajirani. Agniani. Ghani, ghaniyun jadi ghaniyani. Ghaniyani. Naam, at-tajirani ghaniyani. At-tajirani ghaniyani. Naam, betul. Ya. Mm-mm. Mana tanda rafanya? Alif. Alif, karena dia musanna, sahih. Terus bentuk jamak? At-tulabu, at-tulabu. Jadi datun. At-tullabu. Taib. Coba at-tullabu jadidatun. Nah ini kita lihat dulu ya, benar atau tidak nih. Saya akan tuliskan ini. Nah, at-tullabu jadidatun. Nah, kita bahas tullab dulu. Betul ini subjeknya? Oh, jadidun. Jadidun, maaf. Afwan, Ustaz. Apa itu? Jadidun. Berakal ya. Iya, apa? Jadidun. Iya, berakal. Berakal. Taib. At-tullabu jama' jama' apa nih? Tidak beraturan. Berarti apa? Jama' taksir ya? Yeah, jama' yeah. Taksir enggak beraturan. Ini subjek mubtada. Tanda rafatnya dhammah. Baik, mana khabarnya? Khabarnya jadidun. Jadidun. Nah, sinkron enggak ini kaidah ini? Jadid ini mufrad tunggal. Sementara tulabnya jama'. Kalau tulab ini kan berakal. Betul? Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Bukan kata benda. Kalau begitu, khabarnya juga harus dalam bentuk jamak. Iya. Apa jamak jadid? Jududun. Jududun. Iya, ini jamak taksir. Iya, judud. Jadidun, jamaknya apa? Judud. Iya. Nah, ini baru dia tepat apa kaidahnya. At-tullabu jududun. Jadi para siswa itu baru. Nah, ini tanda rafaknya sama. Sama-sama apa? Bamma. Karena keduanya jamak taksir. Tapi Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Nah. Baik, sedikit ya. Ini kan tanda i'rab, ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Kita lihat ini terkait dengan khabar mubtada dan khabar ya. At-tullabu misalan, at-tullabu yadrusuna. Yadrusuna, at-tullabu yadrusun. Kemudian at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. At-tullabu amama amama sayyara. Di depan mobil. Nah ini pelengkap ini kan ini. Yadrusun fil fasli amama sayyara. Ini pelengkap. Nah kan tadi kan bahasan kita bahwa isim-isim yang marfu itu adalah apa? Mubtada dan khabar. Nah ini mubtada tulab. Nah mana khabarnya? Berpengkap. Nah ini kita lihat yadrusun ini khabar. fil fasli amama sayyara. Nah, cuma tanda rafa di sini tidak seperti yang pada waktu isim mufrad, pada waktu apa? Dalam bentuk dia jamak. Arti kata dia khabarnya tidak sama seperti khabar mufrad. Khabar mufrad itu khabar yang tunggal, lawan daripada apa? Lawan daripada bentuk kalimat, bentukkah kalimat. Nah, kalau sudah at-tulabu yadrusun, ini sudah khabarnya sudah apa? Sudah dalam bentuk kalimat. Khabarnya sudah bentuk kalimat. Yadrusun, mereka belajar, kan bentuk kalimat kan? Yadrusun, mereka belajar. Nah, di sini tanda dia adalah menempa. Kalau sudah dia bentuk jumlah, berarti dia dikatakan menempati tempat rafa. Jadi khabarnya ada yadrusun, jumlah fi'liyah, dia menempati tempat rafa. Nah, ini katakan dia jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Setiap fi'il mesti ada fa'il. Nah, ini yadrusun, ini fi'il. Kemudian wawnya, ini sebagai apa? Fa'il, dhamir. Ini sebagai fa'il. Apa arti waw ini? Waw itu mereka. Mereka kembali pada tulab. Ya. Jadi, para siswa itu, mereka sedang belajar. Nah, kata mereka ini. Para siswa itu, mereka sedang belajar. Nah, ya terus mereka sedang belajar, ini pelengkap. Pelengkap. Mana tanda rafa dia di sini? Karena ini jumlah fi'liyah. Berarti apa? Dia menempati tempat rafa karena dia sebagai khabar. Karena khabar itu hukumnya apa? Marfu. Nah, demikian juga fil fasli. Para mahasiswa itu, para siswa itu dalam kelas. Khabarnya ada fil fasli. Nah, kalau sudah demikian, karena ini dia ini apa? Ini khabar. Tapi dalam bentuk syibhul jumlah. Syibhul jumlah, yaitu kata ada kata huruf jar, serta isim yang dijarkan majrur. Jar majrur. Jar majrur atau zaraf, ini digolongkan syibhul jumlah. Menyerupai jumlah. Karena jumlah itu terdiri dari dua kata. Nah, katakan menyerupai jumlah. Nah, fil fasli ini juga pelengkap. Khabar. Amamal madrasati juga apa? Sebagai apa? Khabar daripada tulab. Nah, ini dharaf. Nah, cuma mana tanda rafaknya? Dia menempati tempat rafak. Tidak ada tanda rafak di sini. Tidak ada tanda rafak di sini. Kenapa tidak rafak? Karena dia bukan is khabarnya dalam bentuk mufrad. Mufrad itu satu kata. Nah, berbeda kalau mufradnya satu kata, tanda rafaknya jelas. Nah, ini kalau demikian, maka sulang kembali, khabarnya menempati tempat rafak. Jadi fi mahalli raf'in, itu cara menguraikan jabatannya. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Jadi yadrusuna ini fi'il mudhari marfu'un wa alamat rafi thubutun nun, ada nunnya, li'annahu min al-af'al khamsa, termasuk af'al khamsa fi'il yang lima, ini sudah kita pernah pelajari. Al-waw dhamirun muttasilun, dhamir itu kata ganti, muttasilun bersambung, mabni ala sukun fi mahali rafa, juga fa'il. Wa jumlatu, wa jumlatu itu dijumlahkan, wa jumlatu fi'il wa fa'il fi mahali rafa khabar mubtada, dia menempati tempat khabar, maka dikatakan fi mahali rafa. Demikian juga fil fasli, fi harfu jarin al fasli majrurun bi fi wa alamatu jari al kasra, wa shibul jumlah jar majrur fi mahali rafa khabar mubtada. Amama masyara, amama zaraf, makan mansubun bil fathah wa huwa mudhaf, as-sayyarati mudhafun ilayhi majrurun bil kasrah. Nah, kemudian apa? Wa shibul jumlah adh-dharfiyyah fi mahalli raf'in khabar al mubtada. Jadi nanti, nah di sini di dalam kitab ini tidak dicontohkan agar sebetulnya supaya supaya tidak bingung untuk bagi pemula. Ya, tapi ini terutama bagi yang sudah pernah belajar untuk mengingat kembali. Iya, makanya perlu saya ingatkan kembali, terutama yang sudah pernah belajar. Baik, saya kira kita cukup tentang mubtada khabar ini. Nah, kita pindah kepada as-salis, yang ketiga, ismu kana, isim kana. Nah, masih ingat kana apa tugasnya? Coba tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tarfa'ul isma ini kana kana berserta saudaranya, kana wa akhwatuha, jadi kana ya wa akhwatuha, ada saudara yang lainnya, itu kana, amsa, asbaha, sara, batal dan sebagainya. Ini juga isim kana harus marfu, termasuk isim yang marfu, karena isim kana harus marfu. Nah, sementara khabarnya mansub. Nah, di sini isim kana, bukan khabarnya, tapi isim kana, termasuk isim marfu'at. Contohnya, kanal babu maftuhan. Kanal babu maftuhan. Nah, apa fungsi kana di sini? Ini kana menunjukkan waktu lampau. Waktu lampau. Waktu lampau maksudnya apa? Tidak mesti harus satu tahun yang lalu. Tidak mesti juga sebulan yang lalu. Yang dikatakan lampau adalah sebelum berbicara, walaupun satu menit. Itu sudah dikatakan madha, telah berlalu. Jadi, kanal babu maftuhan. Nah, ini mungkin masa lampau. Dan juga bisa maknanya istimrar, waktunya bisa apa? Berlangsung. Jadi, kanal babu maftuhan. Apa artinya? Pintu itu terbuka. Kanal babu maftuhan. Terbukanya kapan? Telah berlalu. Telah berlalu. Kana al-babu maftuhan. Bisa juga waktunya istimrar. Umpamanya, wa kana Allahu ghafur rahima. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Nah, ini waktunya istimrar. Bukan saja Allah maha pengampun ya Bapak, pada masa lalu semata. Sampai berlanjut. Nah, ini kana al-babu maftuhan. Contoh lain, umpamanya. Kana Ahmadu maridhan. Kana al-Ahmadu maridhan. Kana Ahmadu tajiran. Jadi dulunya si Ahmad itu pedagang. Bisa dia apa? Kalau dia masa lampau, bisa dia apa? Kalau masa menunjukkan waktu lama, mungkin bahasa kita bebas apa? Konon kan itu. Konon. Ya. Kana al-babu maftuhan. Tapi yang jelas, isim kana adalah marfu. Isim kana marfu. Sementara khabarnya mansub. Kita lihat. Kana al-babu maftuhan. Isim kananya apa? Al-bab. Itu isim kananya. Kemudian maftuhan itu sebagai khabar. Kana. Jadi, kana ini apa? Amalnya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi, kana ini sebetulnya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Masuk jumlah ismiyah. Itu jumlah, ada mubtada, ada khabar. Itu jumlah ismiyah. Jadi, mubtada, khabar. Nah, ketika dia masuk, maka mubtada berubah hukumnya. Demikian juga khabar mubtada berubah hukumnya. Makanya kana ini termasuk af'al an-nasikhah. Af'al an-nasikhah termasuk fi'il-fi'il yang nasikh. Arti nasikh yang membatalkan. Karena dia membatalkan hukum. Hukum apa? Hukum mubtada dan khabar. Mubtada dia marfu karena dia ibtida'. Khabar mubtada dia marfu karena mubtada. Nah, ketika kana masuk, berubah hukum. Contohnya, al-babu maftuhan. Sebelum kana masuk, bagaimana? Al-babu maftuhun. Nah, pintu itu terbuka. Al-babu maftuhun. Al-bab. Al-babu maftuhun. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Ini mubtada, ini khabar. Nah, ketika kana, kita pakai kana untuk menjelaskan masa lalu, lampau. Kana al-babu maftuhan. Tadinya, apanya kan? Masa lampau. Tadinya pintu itu terbuka. Kana al-babu, nah, maftuhan. Tidak lagi maftuhun. Nah, ini katakan nawasikh, nasikh, merubah. Merubah, merubah. Kedua-duanya, mubtada berubah. Al-babu ini mubtada. Mubtada kenapa? Karena ibtida. Karena dia terletak di awal. Maftuhun ini khabar. Dia marfu. Kenapa? Kenapa? Karena mubtada. Nah, kalau sudah masuk kana, dia marfu bukan karena ibtida. Tapi kana ini apa? Bab ini marfu karena akibat oleh kana. Akibat oleh kana. Nah, kalau di sini babu akibat karena dia ibtida. Karena terletak di awal. Kalau babu di sini, dia marfu. Kenapa? Karena akibat olehkah? Karena masuk. Nah, maftuhan ini khabar. Nah, mansub. Berubah dari yang marfu menjadi mansub. Itulah dikatakan kana ini minal af'alin nasikhah, termasuk fi'il yang nasikh. Arti nasikh membatalkan. Membatalkan hukum tada' dan khabar. Nah, bahasan kita adalah isim kana ini. Isim kana adalah termasuk isim marfu'at. Karena isim kana mesti marfu'. Banyak sekali di Al-Quran. Wa kanallahu ghafur rahimah. Wa kanallahu. Bukan wa kanallaha. Wa kanallahu ghafur rahimah. Taib, kita berikan. Taib. Ya, para pemirsa dan para pemirsa Roja TV, kembali kami berikan kesempatan bagi Anda untuk mencoba menyampaikan contoh dari isim-isim yang marfu dalam bab isim kana dan khabarnya. Silakan, sebagaimana contoh innallaha ghafurun, afwan, kanal babu maftuhan, kanal babu maftuhan. Anda bisa memberikan contoh dengan kalimat yang berbeda, silakan di 021 823 6543, dan dijelaskan mana isimnya dan mana khabarnya. Fadal. Taib, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Wafa. Taib. Tafadhali. Kanal waladu qa'iman. Kanal waladu qa'iman. Qa'iman. Apa artinya? Anak kecil itu tidur. Naiman, tidur ya? Ya Allah. Qa'iman atau naiman? Mana ini? Bangun-bangun qa'iman. Berdiri. Qa'iman berdiri. Iya. Kanal waladu qa'iman. Iya. Mana isimnya? Al-waladu. Al-waladu. Khabar kananya? Qa'iman. Qa'iman. Khabarnya isimnya bang? Mansub. Contoh lain? Kanal qalamu maksurun. Maksuran. Maksuran. Kanal qalamu maksuran. Iya. Apa artinya? Pulpen itu patah. Iya. Betul. Mana isimnya? Isimnya al-qalamu. Al-qalamu. Baik. Coba Ana berikan contoh ya. Coba dijawab. Kana fil masjidi tullabun. Kana fil masjidi tullabun. Naam. Iya, mana kananya, itu isim kana? Kananya tullabun. Tullabun. Iya, itu isim kananya. Jadi isim kananya diakhirkan. Tapi mana khabarnya? Khabarnya fil masjidi. Fil masjidi. Iya. Jadi tullabun isim kana marfu. Apa tanda rafa'nya? Marfu'un bil dhamma. Dhamma. Iya, makanya ini isim kana tidak selamanya harus setelah kana langsung beriringan, tidak. Terkadang isim kananya bisa di belakang, diakhiri. Baik, coba kasih contoh lain seperti itu. Kanal mataru gojir. Ah, nanti dia yang tadi bersangkat ya. Kana fil fasli. Mudarrisun. Enggak, mudarrisun. Naam, kana fil fasli mudarrisun. Jaid, kana fil fasli mudarrisun. Jaid, iya. Mana isimnya? Isimnya mudarrisun. Mudarrisun. Tadi apa contoh tadi? Kanal mataru, coba itu. Kanal mataru ghaziran. Ghaziran, sahih. Kanal mataru ghaziran. Apa artinya? Hujan lebat. Oh, hujan lebat. Iya, hujan lebat. Jadi barakallahu fiik, masyaallah. Iya. Namanya al-Islam, isim ma'rifah Ustaz ya. Al-Islam. Ketika diolin al-Islam. Kenapa? Ulang kembali suara. Ketika diolin dengan al-Islam kan dia isim ma'rifah Ustaz. Iya. Nah, tentu kan. Kalau kita ganti misalnya ganti ini itu benar Ustaz. Misalnya rumah ini gitu. Karena saya pernah dapat seperti itu gitu. Apakah boleh diganti dengan ini tertentunya itu? Al-nya diganti dengan hadza begitu? Enggak, bukan. Jadi artinya kan masjid itu besar. Jadi masjid ini besar gitu. Oh, maksud terjemahannya? Terjemahannya. Itu saja muafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan, Ustaz. Mungkin jawab langsung ya, nanti lupa lagi. Baik, kalau terjemahannya, yang jelas yang dikatakan ma'rifah itu tertentu. Tertentunya adalah bisa di pikiran yang berbicara, termasuk juga yang mendengar. Ya. Dan tertentu bisa barangnya ada di depan kita atau dia tidak ada di depan kita. Ya, kalau sudah di depan kita tentu maknanya ini kan gitu. Al-baitu kabir. Makanya saya ngomong di sini kan al-idha'atu. Al-idha'atu kabira. Nah, al-idha'atu kabira. Al-baitu kabir. Saya ngomong, saya tinggal dalam rumah kan. Saya ngomong bahwa rumah ini besar. Saya katakan al-baitu kabir, masya Allah, al-baitu kabir. Tentu apa ya? Rumah ini kan gitu, enggak mungkin maknanya rumah itu. Kenapa? Karena rumah itu dekat dengan saya. Jadi kembali kepada apa? Maqamnya. Kita berbicara tadi. Jadi yang jelas, yang dikata ma'rifat sudah tertentu. Bisa diartikan makna ini, bisa diartikan makna itu. Karena kadang-kadang ini dan itu juga arti tertentu kan? Nah. Jadi kalau yang membanyakan, saya berbicara tentang rumah si Ahmad. Ya, tapi saya tidak lagi di rumah si Ahmad. Nah. Lalu saya bicara dengan teman, masya Allah, al-baitu kabir. Ya. Rumah siapa yang saya maksud? Ya rumah si Ahmad. Ya, rumah itu besar. Nah, tentu tidak lagi maknanya ini. Karena rumah itu sudah tidak lagi di depan saya, tapi rumahnya jauh. Jadi kembali kepada apa makamnya ya. Kembali pada makam. Jadi maknanya bisa, maknanya ini, bisa mana itu. Nah, wallahualam. Baik, demikian Muwafa dan semoga bermanfaat. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar yang lain di 0218236543. Masih dalam bab kana dan khabarnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah? Naam, Ustaz. Baik. Kana Abu Talibin tajirun. Naam, kana Abu Talibin tajiran. Masyaallah. Taib, aina isim kana? Isim kana Abu Talibin. Abu Talib. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Wow. Li'annahu asma min asma'il khamsah. Naam, li'annahu min asma'il khamsah. Betul. Mana khabarnya? Khabar kana? Tajiran. Tajiran. Hukumnya apa? Tarfa'ul ismun wa tansibul khabar. Naam, mansub ya? Naam. Khabar kana mansub. Ya. Naam. Tanda nasabnya apa? Fathah. Ya, nah, ismun mufrad. Ismun mufrad sahih. Taib, misal akhir? Kana til bintani tajlisani. Ah, ini? Kana til bintani tajlisani. Naam, kana til bintani tajlisani. Naam. Hai, mana khab mubtada'nya? Apa afwan, isim kananya? Isim kananya al-bintani. Al-bintani. Itu masih isim marfu. Apa tanda rafaknya? Alif lanahu musanna. Musanna. Mana khabarnya? Tajlisani. Tajlisani. Nah, tentu ini sudah bentuk apa? Khabarnya kananya sudah bentuk apa ini? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Bukan bentuk isim mufrad. Kalau isim mufrad nyata tanda nasabnya. Ya, tajiran, tilmidan. Kan gitu. Nah, ini bentuknya jumlah fi'liyah. Kalau gitu dia menempati tempat nasab sebagai khabar kana. Nah. Contoh, satu contoh lagi. Kana muslimuna najihuna. Najihina. Najihina. Nah. Baik. Mana isim kananya? Isim kana al-muslimuna. Al-muslimuna. Khabarnya najihina. Najihina. Iya, tanda rafaknya bagi isim kana? Al-wawu li'annahu jama' mudzakkar. Jama' mudzakkar salim. Masyaallah, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk contoh yang ketiga. Silakan bagi para pemirsa, Anda bisa menyampaikan khabar isim kana dan khabarnya. Silakan di 0218236543 dengan kalimat yang berbeda tentunya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar dan pemirsa yang lain yang ingin ikut bergabung di 0218236543, contoh dari isim kana dan khabarnya. Anda bisa juga jelaskan mana isim dan mana khabarnya. Silakan. Taib. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idin Khalid. Taib. Masyaallah. Kau halu kau Idin Khalid. Sehat. Mohon maaf Pak Idam, sebelumnya dikecilkan suara volume radionya Pak, ada feedback. Jazakallah khair. Ya, Silakan. Baik, nah, tafadhal ya Ibnu Khalid. Kanal mu'alimuna qalilan. A'id. Kanal mu'alimun qalilan. Kanal mu'allimuna, al-mu'allimuna atau akanal mu'allimu? Kanal mu'allimun. Hah? Pakai waw, jama' atau mufrad? Mufrad. Kanal mu'allimu? Kanal mu'allimu qalilan. Qalilan. Nampak. Nah, apa artinya? Guru itu sedikit sekali. Guru itu sedikit sekali. Nah ini, saya tanya ini. Al-mu'allim itu isim apa? Mufrad, mutsanna atau jama'? Mu'allim mufrad. Mufrad. Ya mufrad itu satu, ya jelas sedikit. Iya kan? Iya, jadi kalau bikin apa? Jadi jama'kan dia. Kanal mu'allimuna qalilin. Iya, sedikit. Jadi kalau kanal mu'allimu qalilan itu kurang tepat bahasanya. Iya, orang dua satu, satu dibilang sedikit. Ya memang sudah sedikit, ada jelas satu orang. Jadi kalau bikin apa? Kanal mu'allimuna qalilin. Jadi guru-guru itu sedikit. Iya. Tapi misal akhar, taib, iya. Al-akhar saja. Taib misal akhar, taib. Kana tilmidhu mujtahidan. Kana tilmidhu mujtahidan. Jayid. Aina isim kana wa aina khabaru? Khabaru. Kana tilmidhu. Nah. Tilmidhu. Ma'alam trafi, terrafaknya apa? Dhamma. Dhamma. Jayid. Dan isim mufrad. Nah, dan isim mufrad. Mujtahidan khabarkana. Khabarkana. Baik. Coba bikin dalam bentuk jamak muannats. Jamak muannats. Jamak? Iya, jamak muannats. Tilmidhu talamidh. Kana talamidhu mujtahidatun. Talamidhu jamak muannats? Talamidhat. Hah? Talamidhat. Talamidhat? Naam. Itu sudah jamak taksir, di mu'anaskan lagi tuh. Karena talamizat. Talamizat. Kalau talamizat, mufradnya apa? Tilmizat. Ida Mughalid. Tilmizatun. Tilmizatun. Talmizatun? Naam. Masa ada talmizatun? Tilmizatun. Bilkasara. Coba. Tilmidah. Tilmidah. Jamaknya apa? Talamidah. Talamidah. Jamak apa itu? Coba saya tulisnya. Antum melihat layar TV Raja enggak? Enggak usah. Enggak. Kalau tilmidah. Naam. Tilmidah. Kemudian jamaknya talamidat. Hakadah? Nah. Talamidat? Talamidat. Nah, itu enggak beraturan sudah itu, talamidat. Kalau talamidat, talamidat enggak beraturan sudah. Jamak mana ini? Ini sudah kayaknya sudah gaduh-gaduh ini jamaknya nih. Hah? Ibnu Khalid. Jamak taksir bercampur dengan jamak muannats ini. Talamidat kan jamak taksir kan? Nah. Nah, tambah lagi ada alif da ta. Kalau tilmidah, jamaknya apa? Tilmidat. Jamu kan talamidat. Nampak. Betul? Nampak. Iya, ngantuk apa nih? Nampak. Alif wata. Enggak, anda tanya. Antum naksaan ini? Ngantuk gimana? Hilang, Sat. Iya, kenapa? Hilang. Iya, tapi ini sudah enggak, udah lama ini antum ini enggak ketemu nih. Iya. Baik, tilmidzat. Jadi tilmidzatun. Makanya dikatakan jamak muannats salim karena dia tidak berubah. Tilmidzat, tilmidzatun. Jamaknya tilmidzat. Ya, penambahan alif dan ta. Ini katakan salim. Baik, coba tadi at-tilmidzatu dalam kalimat sempurna kana masuk ke mana? Kanat. kanatil mizatu mujtahidan. Kanatil mizatu mujtahidan. Mujtahida? Mujtahidatun. Coba antum agak tenang dikit. Kanat, saya tulis ini. Kanatit tilmizatu apa? Mujtahidatun. Akadha mujtahidatun. Baru mana? Betul. Nah, mujtahidatun. Kenapa dijamakkan mujtahidat? Ayo. Mu'annas. Iya, mu'annas. Mujtahidah juga mu'annas. Kenapa dijamakkan mujtahidat? Ya, oh, karena isim kananya apa? Isim kananya jamak. Berakal, ya. Bukan salah jamaknya, tapi apa? Akilah, berakal dia. Karena dia isim yang berakal. Tilmidat, murid-murid kan, perempuan. Kan berakal. Maka khabarnya harus dalam bentuk apa? Harus jamak, sama. Berbeda kalau dia tadi apa? Jamak yang tidak berakal. Seperti Al-Qutub, Al-Qurrasat, apalagi Al-Makatib. Nah, khabarnya cukup dalam bentuk mufrad mu'annas. Al-Qutubu jadidatun, Al-Makatibu kabiratun. Tapi kalau dia berakal, harus dijamakkan, sama-sama jamak. Kalau dijamak, harus jamakkan. At-tilmizatu mujtahidatun. Masuk kana? Kanatit tilmizatu mujtahidatun. Mujtahidatan. Sakil, bariskan. Mujtahidatan. Mujtahidatan. Jamak apa mujtahidatan itu? Mujtahidatun. Mujtahidah? Tun. Tun. Kok dua-duanya marfu ini? Isim kana ada marfu? Mansub. Hah? Mansub. Mansub. Jadi itu bagaimana? Mujtahidatan. Hasakil baris kan, kalau mujtahidat itu baris sukun itu. Mujtahidatan. Mujtahidatan. Jamak apa dia mujtahidatan itu? Tandanya fathah. Saya tanya, ini jamak apa mujtahidat? Karena tilmizatu mujtahidatin. Mujtahidatin. Tin. Berkasrah. Naam. Nah, kasrah. Dia tanda kasrah, berkasrah. Kenapa kasrah? Kenapa kasrah? Ya bahkan anil fatha. Karena ini adalah jamak mu'annas salim. Ketika jamak mu'annas salim, tanda nasabnya kasrah. Iya kan? Namzah. Iya. Jadi jamak mu'annas salim alamatun nasbi kasratun. Jadi jamak mu'annas salim itu harakatnya dua. Kalau tidak dhamma, kasrah, tidak ada fathah. Nah, yang kasrah ini dia mansub dan juga dia jar. Nah, kebetulan di sini mansub bukan jar karena dia isim kana. Apa afan khabar kah? Kana. Khabar kana. Nah, ini sudah lama enggak ketemu di barangkali ini. Sudah lama enggak baca buku saat ini. Oh, enggak lama baca buku. Masya Allah. Ya, baik, enggak apa-apa. Nanti tolong dibuka lagi. Insyaallah. Jazakallah khairan. Syukran, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Hilam Khalid, barakallahu fik. Dan gimana saat kita lanjutkan kembali? Untuk yang keempat atau satu contoh lagi? Iya, sebetulnya apa ini kan kana. Sebetulnya masih ada akhwat-akhwat kana. Nah. Mungkin satu saya berikan contoh selain kana itu sara. Sara. Asbaha. Ini juga akhwatu kana. Sara fungsinya adalah ini termasuk apa? Sayrurah. Sayrurah itu menjadi. Jadi sara. Sara yasiru. Saral. Umpamanya kan ya, sara Ibrahim tabiban. Apa artinya, kawan? Ibrahim telah menjadi apa? Seorang dokter. Seorang dokter. Nah, ini Sarah fungsinya sayruratu menjadi. Arti menjadi Sarah Ibrahimu tabiban. Ibrahim telah menjadi seorang dokter. Nah, ini juga sama amalnya dengan kana, yaitu merafakkan isim merasuk khabar. Ini Sarah. Ibrahim ini apa? Isim Sarah. Tabiban adalah khabar Sarah. Ya. Ini juga asma apa? Isim marfuat. Tapi sudah mencukup kana, isim kana, masuk isim kana serta saudaranya, masuk Sarah asbaha dan sebagainya. Baik, iya. Mungkin satu lagi. Kita berikan kesempatan. Contoh aswara ini, minta contoh aswara. Santai. Kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Dari isim-isim yang marfu pada bab ketiga, yaitu isim kana dan khabarnya. Dan kita minta dari saudara kana itu Sarah, sebagaimana yang dicontohkan, Sarah Ibrahimu tabiban. Anda bisa mengganti dengan kalimat yang lain. Silakan. 0218236543. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Bilqis. Di mana? Dengan siapa? Abu Bilqis. Abu? Abu Bilqis. Bilqis, taib. Taib, tafadhal ya Abu Bilqis. Sara Muhammadun Rasulullah. Naam, Sara Muhammadun Rasulullah. Iya, mana isim Sara? Sara Muhammadun marfu, dan rafanya apa? Tanda marfu'an marfu'un dhammatun. Dhammah, ya, kena di isim mufrad. Mana khabarnya? Khabarnya Rasulullah. Rasulah, nah, itu khabarnya Rasulah. Iya. Mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Iya, betul. Nah, ini Rasulullah itu dua kata, jadi kata gabung ya, idhafah, menggabung kata Rasulullah. Allah itu lafzul jalal sebagai mudhaf ilaih. Tapi mungkin dalam bentuk lain, contoh lain. Sara. Yang jamak apa yang terserah. Iya. Atau saya berikan apa terjemah bahasa Indonesianya, atau yang diterjemah bahasa Arab, gimana? Ya, tak apa-apa. Hah? Ya, tak apa-apa. Sara Sara Tilmizani. Sara Tilmizani Zakiyani. Sara At-Tilmizani Zakiyaini. Ya, harus khabar harus mansub kan? Ya. Sara ya, At-Talibani Zakiyaini. Ya, betul. Terus ada contoh lain? Yang membanyakan tempat itu telah menjadi masjid. Gimana? Sara makanu. Masjidan. Masjidan, sahih. Sara makanu masjidan. Sara makanu masjidan. Tempat itu telah menjadi masjid. Mana isim Sara? Isim Sara makanu. Al makanu. Iya, marfu. Dan rafanya apa? Dhamma. Kena isim mufrad, taib. Kemudian apa? Khabarnya? Masjidan. Mansub, dan nasabnya fathah. Iya, betul. Taib, masya Allah. Barakallah fiik. Wassika barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Abu Bilqis. Baik. Kita berikan, atau sebelumnya kami akan angkat atau berikan satu contoh mungkin dari rekan-rekan di studio. Silakan. Fadhol. Sarah. Baik, naam. Fadhol ya. terserah contohnya apa, karena itu mufrad atau musanna atau jama'. Ya. Sebelumnya kami akan sampaikan beberapa contoh yang disampaikan pendengar kita, Ustaz, ya. Mohon dicek. Kanatil Fatimatu tilmizatan. Kanat, ya. Kanatil Fatimatu tilmizatan. Ada khata. Ke Fatimahnya tidak boleh pakai alif lam. Jadi kanat Fatimatu. Di situ pakai alif lam buatnya. Kanatil Fatimatu. Ya, ada khata ada. As-sahih kanat Fatimatu. Jadi itu nama orang Fatimah, tidak pakai alif lam, bukan Al-Fatimah. Jadi kanat Fatimatu apa? Tilmizatan. Sahih. Baik. Naam. Misal tsani, contoh yang kedua dari pendengar kita. Kana Ahmadu taliban. Sahih, kana Ahmadu taliban. Betul. Ahmadu isim kana marfu dan rafa'nya dhamma. Hadza ghair musarib, dia tidak boleh bertanwin, ya. Baik. Dan ada pertanyaan dari pendengar kita, mohon diberikan contoh kana apabila bersambung dengan dhamir, Ustaz. Bersambung dengan dhamir. Nah. Iya, saya akan bikin contoh. Umpamanya ana. Halo. Taip, silakan, Ustaz. Iya. Taip, ana. Ada marfi shot ada? Oh, nah, telepon. Ada yang terputus. Taip, jid, Mas. Taip, jazakallah khairan. Taip, ana. Nah. Ana tajir. Taib, ana tajir. Apa artinya? Saya pedagang. Saya seorang pedagang. Kapan? Sekarang kan? Iya. Ana tajir atau ana mudarris. Jadi saya seorang pedagang. Nah, kemudian masukkan kana. Kita masukkan kata kana. Menunjukkan apa? Bisa menunjukkan masa lampau. Umpamanya dulu saya seorang pedagang. Saya ingin mengatakan saya dulu seorang pedagang. Nah, dulu saya seorang pedagang. Sekarang tidak lagi. Nah, tentu bahasanya bisa dipakai kana. Kana yang dipakai. Nah, coba masukkan kana. Nah, tentu apa? Ini, ana ini harus diubah dhamirnya. Diubah dhamir apa? Karena ini fi'il. Nggak bisa kana ana. Kana ana tajiran. Hadha khata'. Mana khata'nya? Aina al-khata? Huna kana ana, hadha khata. Enggak bisa kana ana. Nah, ini harus mengetahui kaidah. Ya biasa kan baru-baru belajar bahasa kan gabung-gabungin aja. Iya. Kana ada tajiran. Nah, ini salah. Yang benarnya adalah kuntu. Nah, ini kan fi'il. Kana itu fi'il. Ketika bersambung ada apa dhamir ana, maka berubah dia dhamir apa? Dhamir dhamir marfu muttasil. Ya, kuntu. Berubah dia dengan dhamir muttasil. Enggak bisa kan ana. Jadi kuntu. Baru ya kuntu tajiran. Enggak bisa kan ana. Nah, ini isim kana yang bentuk dhamir tadi perintahannya. Nah, kuntu tajiran. Ya, dalam bentuk dhamir lain, umpamanya huwa, huma. Arti huma, huma tajirani. Dua orang itu pedagang. Laki-laki ya, dua orang itu pedagang. Masukkan kana. Kana. Inilah dhamir, inilah yang dikatakan huma. Alif isnain bermakna huma. Jadi kana tajirani. Harus pakai iya karena khabarnya mansub. Jadi kana tajirani. Hum. Umpamanya hum. Mereka itu para pedagang. Hum. Tujar. Hum tujarun. Jamak taksir. Lalu masuk kana. Mereka. Ini mereka para pedagang. Masukkan kana. Kanu. Tujaran. Ahsan. Tujaran. Nah ini. Nah ini waw. Bersambung dengan waw dhamir. Waw ini bermakna hum mereka. Inilah isim kana dalam bentuk apa? Dhamir. Baik. Jazakallah khair, sebenarnya kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari pendengar kita menanyakan tentang mubtada. Apakah mubtada selalu pakai alif lam, Ustaz? Oh iya. Dari Dedi di Tulungagung, Jawa Timur. Iya. Mubtada tidak selamanya pakai alif lam. Mubtada tidak selamanya pakai alif lam. Boleh mubtada itu tidak pakai alif lam. Kalau dia tidak pakai alif lam, maka dia diakhirkan. Diakhirkan. Artinya kalau mubtada, mubtadanya dalam bentuk nakirah, salah satu tanda nakirah tidak memakai alif lam, apa umpamanya? Talibun fil fasli, kan gitu. Nah, ini enggak bisa, ini enggak boleh. Mubtada enggak bisa kita seorang pelajar dalam kelas, mungkin bahasa kita tepat, tapi bahasa enggak bisa ini. Ya kenapa? Karena mubtadanya dalam bentuk nakirah. Seorang pelajar dalam kelas. Jadi kalau gitu bagaimana supaya bisa jadi benar? Dibalik. Nah, diakhirkan ini, di belakang, di belakang. Jadi fil fasli talibun. Dalam kelas ada seorang pelajar. Inilah jadi apa? Subjeknya, mubtada-nya, tapi mubtada muakhar. Dan ini wajib, harus diakhirkan, tidak boleh tidak. Karena dia nakirah. Iya. Yeah. Taib, jazakallah khair atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir mungkin yang bisa kita angkat. Ya. Ustaz, ada berapakah saudara-saudara kana? Masya Allah. Iya. Nanti coba buka kembali di jilid pertama atau jilid yang kedua. Ya, kalau mau apa juga bisa dilihat di kitab-kitab Nahu juga disebutkan. Minimal kitab Matan Jurmiyah. Kana amsa asbaha sara bata. Kemudian apa? Mazalah, mafati'ah, mabarihah. Saya tidak apa menghitung berapa banyaknya. Iya. Tapi bisa dibuka kembali kalau mau melihat secara persis, secara benar berapa jumlahnya. Iya. Baik. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan. Dan insyaAllah pada bab terakhir dalam pembahasan jilid ketiga saat akan disebutkan. Dan insyaAllah bersabar mungkin satu tahun yang akan datang. Saat. Mudah-mudahan. Taib. Iya, mudah-mudahan. Demikian dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang bisa kita angkat sebagai kesimpulan, silakan. Kesimpulannya adalah tentang isim-isim yang marfu. Nah, istilah marfu ini adalah isim yang berharakatkan dhamma. Itu mungkin lebih gampang untuk dicerna. Isim yang berharakatkan dhamma. Atau juga isim yang pengganti dhamma. Nah, ini yang dikatakan tanda i'rabnya yang far'iyah. Nah, kalau diterjemahkan secara literally, kita tidak punya bahasanya. Tidak punya bahasa. Ya, kenapa? Karena ini yang ada hanya dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa kita. Yang jelas, kalau isim itu berdhamma di akhir, maka dikatakan isim marfu. Nah, ini itu bisa dilihat. Pelajaran yang baru kita sampaikan, di situ ada isim-isim yang marfu. Ya insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan dalam bahasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Dan saya mohon untuk senantiasa tidak bosan untuk mengulang-ulang kembali kaidah ini, termasuk kaidah yang ada dalam jilid pertama maupun jilid yang kedua, ya, agar materi kaidah ini itu nahu betul-betul kita dapat kuasai dengan sebaik-baiknya. Wallahu alam. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa hamdika asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.